Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita kembali bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini dan juga hari-hari sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Allahu salli wa sallim wa barik. والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة. Rukun salat yang selanjutnya, ini yang terakhir adalah التسليمة الأولى, salam pertama, ونية الخروج من الصلاة, dan niat keluar daripada salat. Jadi rukun terakhir salat yaitu assalamualaikum. Tapi assalamualaikumnya dibarengi dengan niat keluar sholat. Min arkanis sholati, daripada rukun-rukun sholat, at-taslim, yaitu taslim, salam. Dan ini rukun terakhir. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kenapa salam menjadi rukun? Karena kenapa salam menjadi sebuah keharusan? Ahlan Pak Imam. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yaitu salat itu tahrimuha, yang tahrimnya, yang mengharamkannya yaitu takbir. Makanya disebut takbiratul ihram. Hari terakhir tahun 2020. Semoga istiqamah ngaji insyaallah, mudah-mudahan diberi kesehatan, kemampuan, mudah-mudahan diberi kesempatan terus bisa ngaji. Tahrimuha, yang mengharamkan sholat itu takbir. Jadi makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, maksudnya mengharamkan segala sesuatu yang awalnya boleh di luar sholat. Ketika sudah takbir masuk sholat menjadi haram semuanya. Takbiratul ihram. Jadi sholat itu tahrimnya dengan takbir wa tahliluha, dan menghalalkannya gitu. Jadi kan awal sudah mengharamkan dengan takbir. Lalu agar segala sesuatu menjadi halal lagi untuk dikerjakan, yaitu selesaikan sholat. Dengan apa selesainya sholat? At-taslim, dengan salam. Jadi tahrimuha, yang mengharamkannya itu takbir, wa tahliluha, dan yang menghalalkannya adalah salam. Takbir untuk masuk sholat, salam untuk keluar sholat. Ahlan, Ustaz Fahim. Wa yajibu iqa'u taslimatil ula fi halil ku'un. Dan wajib, harus. Jadi yang namanya salam rukun, tapi juga dia wajib dilakukan. Yajib iqa'u taslimatil ula, wajib terjadinya salam pertama itu fi halil ku'ud, dalam keadaan duduk. Nah, jadi enggak boleh ketika dia berdiri. Kecuali salat jenazah kan gitu. Summa aqalluhu, paling sedikitnya salam. Summa aqalluhu, kemudian paling sedikitnya salam, paling sedikitnya salam. Jadi untuk dikatakan salam itu gimana? Paling sedikitnya assalamu alaikum. kalimat assalamualaikum. Itu paling sedikit. Waalaikumsalam Ustaz Amir, Ustaz Afif. Tsumma aqalluhu yang paling sedikit assalamualaikum. Fala yujzi'u salamun alaikum. Tidak sah. Walaupun ada penjelasannya nih. Tidak sah salamun alaikum. Wala salami alaikum juga tidak sah salami alaikum. Wala salamullahi alaikum juga tidak sah salamullahi alaikum. Wala salamu alaihim. Assalamu alaihim juga enggak sah. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan li annal ahadith qad sahhat bi annahu sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Nawawi mengatakan karena hadis-hadis Nabi berkaitan dengan salam, qad sahhat itu telah nyata adanya, sahih bi annahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Kemarin kita udah singgung ya, kalau ada kana, ada yaqul, yaqul itu fi'lul mudhari. Kana itu fi'lun madhin naqis. Jadi kalau ketemu kalau ketemu itu kana sama fi'lil mudhari itu dalalatul istimrar. Jadi kalau kana ya jelis, dia sering duduk. Model duduknya dulu ya seringnya begini gitu. Kana yaqul, dia sering banget ngomong. Kana yasum, sering banget puasa. Jadi kalau kana ketemu fi'il mudhar itu dalalatul istimrar. Nabi Muhammad itu bahasa Arabnya begitu. Waqad sahad. Dan telah nyata. Telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqulu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika salam mengucapkan, selalu mengucapkan assalamu alaikum. Walam yunqal anhu dan tidak pernah dinukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam khilafuhu selain assalamualaikum. Jadi enggak boleh dengan selain assalamualaikum. Kenapa? Karena ini zikir salat. Walam yunqal, kita tidak pernah mendapati riwayat selain riwayat assalamualaikum daripada salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau qala syai'an min dzalika muta'ammidan, falau qala, kalau seandainya orang mengatakan sesuatu min dalika daripada itu, maksudnya itu apa tuh? Yang tadi disebutin salamun alaikum, salami alaikum, salamullahi alaikum, assalamu alaihim. Muta'ammidan, kalau dia ngomong gitu-gituan tuh muta'ammidan secara sengaja, batalat salatuhu, salatnya batal. Salatnya batal. Illa qawluhu, illa qawluhu, apa illa qawlahu ni? Illa qawlahu ya. Biasanya mustasna mansub. Biasanya gitu. Illa qawlahu salamun alaihim. Illa qawlahu, kecuali perkataan salamun alaihim. Salamun alaihim enggak batal, li'annahu du'aun la kalam. Karena itu ada doa tapi bukan bagian daripada kalam. Karena semuanya itu kalam tuh salamun alaikum. Tapi itu in kana muta'ammidan, kalau dia sengaja gitu. Kalau dia sengaja. Kalau dia enggak sengaja berarti enggak, salatnya enggak batal, cuman uida, dia ulangin lagi salamnya. Kalau enggak sengaja sebagaimana surat Al-Fatihah, orang yang merubah ghayya badalata fathatai kasrah, kan gitu, dia berganti itu kasrah, fathahnya jadi kasrah, an'amta jadi an'amti. In kana muta'ammidan salatnya batal, kalau sengaja salatnya batal, tapi kalau enggak sengaja shahat salatuhu, tapi diulang itu bacaan itu, karena bacaan itu tidak termasuk bacaan salat. Batalat salatuhu, salatnya batal, illa qawluhu, illa qawluhu salamun alaihim, kecuali perkataannya salamun alaihim, li'annahu du'a, karena itu bagian daripada du'a, la kalam, bukan bagian dari pembicaraan. Wahal yajuzu salamun alaikum, nah baru dipisahin nih. Apakah boleh ucapan salamun alaikum bitanwini, dengan tanwin, maksudnya salamnya itu tidak dengan alif lam assalamualaikum, tapi alif lamnya dibuang diganti dengan tanwin salamun alaikum setelah baca tahiyat fil alamina innaka hamidum majid salamun alaikum. Wah, gitu. Walaupun agak aneh sih ya, agak aneh apa namanya, kurang familiar. Waalaikumsalam Pak Rafi. Fihi wajahan. Nah, kalau assalamualaikumnya diganti salamun alaikum bitanwini dengan tanwin, fihi wajahani, di dalam hal ini ada dua pendapat. Al-asahu, yang paling sahih, inda ar-rafi'i, menurut Imam ar-Rafi'i, al-jawaz, boleh. Tidak ada masalah, assalamualaikum, assalamualaikum diganti dengan salamun alaikum. Qiyasan ala tasyahudi, sebagaimana dikiaskan dengan tasyahud. Mana yang dikiaskan dengan tasyahud? Ketika Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan apa namanya, mengajarkan ketika salam kepada beliau kan gitu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, diganti salamullahi alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan itu enggak ada masalah. Li'anna tanwina, karena sesungguhnya tanwin yang ada pada salamun mun yaqumu maqam al-alif wal-lam, dia sebagai pengganti alif lam mim. Alif lam mimnya kan diganti dengan tanwin. Jadi tanwinnya itu yang menjadi gak ada masalah, karena dia bagian atau dia penggantinya alif lam gitu. Alif lam diganti dengan salamun alaikum, dan ditasyahudkan gak ada masalah. Salamun salamullahi alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa waqala an-nawawi, Imam Nawawi mengatakan, al-asahu, yang sahih, al-mansus, yang paling sahih dan mansus, maksudnya mansus itu berarti dari Imam Syafi'i, la yujzi, tidak sah li'adami wurudihi huna, tidak sah karena tidak ada riwayat yang sampai kepada kita tentang itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau lam yunawwin, kalau dia tidak mentanwinkan, lam yajuz bittifaqi syaikhaini, itu tidak, lam yujzi, tidak sah bittifaqi syaikhaini, menurut dua kesepakatan Imam Al-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi. Jadi Imam Rafi bilangnya sah salamun alaikum, salamun, jadi tanwin sebagai pengganti alif lam. Tapi kata Imam Nawawi enggak sah karena enggak ada riwayatnya. Cuman dua-duanya berarti punya kesepakatan, kalau tidak ditanwin enggak sah gitu. Salamu alaikum, ah gitu. Itu enggak sah. Dua-duanya sepakat. Cuman salamun alaikum, cuman Imam Ar-Rafi'i doang yang sepakat. Dan itu beberapa imam ada yang kayak gitu. Wa hal tajibu niyatul khuruji minas salati, apakah wajib niat khuruj salat? Jadi miring begini. Apakah kemudian wajib orang niat? Jadi sambil assalamualaikum, sambil niat keluar daripada sholat. Apakah wajib sambil niat keluar daripada sholat? Fihi wajhan, dalam hal ini ada dua pendapat juga. Ahaduhuma, yang pertama. Tajibu wa huwa ikhtiyaru syaikh. Wajib. Jadi assalamualaikum sambil dalam hatinya dia niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hatinya sambil niat khuruju minas shalah. Wa huwa ikhtiyaru syekh, inilah yang dipilih oleh Syekh Abi Syuja. Makanya di teksnya itu disebut wa taslimatul ula wa niyatul khuruju minas shalah. Wa niyatul khuruji minas shalah. Itu pilihannya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abi Syuja. Li anna salama dzikrun wajibun fi ahadi tarafai shalah. Kenapa diwajibkan harus ada niat keluar daripada salat? Karena salam, li'anna salam, karena salam itu zikrun, itu zikir wajibun, zikir yang wajib, fi ahadi tarafai sholah, di ujung daripada sholat, di dua, jadi ujung pertama, ujung akhir, ujung pertamanya takbir, ujung terakhirnya salam, itu zikir yang wajib. Dua-duanya wajib, takbiratul ihram wajib, assalamualaikum wajib. Takbiratul ihram ketika takbir juga dibarengi dengan niat masuk. Maka begitu juga ketika keluar, assalamualaikum dibarengi dengan niat keluar, sebagaimana takbiratul ihram. Orang takbiratul ihram sambil niatnya niat masuk sholat, maka salam juga sama. Dia ucapin itu salam sambil niat keluar, sebagaimana takbiratul ihram. Ka fataji fihi niyyah, maka diwajibkan di dalam salamualaikum tersebut niat, niat keluar salat ke takbiratul ihram sebagaimana takbiratul ihram, gitu ya. Jadi di ujung nih masing-masing dibuka dengan salam, masing-masing dibuka dengan zikir. Kalau bukanya dengan zikir takbir, kalau selesainya dibuka dengan zikir salam. Ketika buka niat masuk salat takbiratul ihram sambil niat masuk, ya begitu juga keluar assalamualaikum sambil assalamualaikum sambil niat keluar. Wa li anna salama, nah yang kemudian juga yang kedua dalilnya, kenapa mesti niat? Li anna salama lafdzun ajami, karena salam itu adalah lafaz adami, maksudnya itu bagian dari perkataan manusia. Yunakidu salata fi wad'ihi fala budda fihi min niyyati tamyiz. Apa ya maksudnya ya? Karena salam itu adalah lafadznya manusia, maksudnya perkataan manusia. Yunakidu salata fi wad'ihi. Secara wad'i, assalamualaikum itu memang disyariatkan secara wad'inya itu bukan bagian daripada sholat itu sendiri. Karena sholat itu la yasihu fiyah illa takbir wa tahmid wa qira'atil Qur'an. Takbir, tasbih, wa qira'atil Qur'an. Kan gitu kata Nabi Muhammad. La yasluhu fiha kalamul bashar. Inna hadhihi sholat. Sholat ini sesungguhnya itu tidak sah kecuali, tidak sah di dalamnya ada perkataan manusia, illa tasbih wa takbir wa qira'atil Qur'an, kecuali tasbih, takbir, qira'atil Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Salam itu lam yudh li shalah. Salam itu bukan bagian daripada bacaan-bacaan sholat. Dia disyariatkan atau dia di apa istilahnya? Isbatnya itu bukan untuk sholat, tapi bagian daripada zikir yang lain. Ketika itu dimasukkan kepada sholat, dia yunakidu sholat. Yunakidu menentang ya, menentang dalam arti bukan bagian daripada zikir sholat itu sendiri. Fala buddha, maka ketika itu diucapkan, fala buddha, maka diharuskan fihi min niyati tamyizihi. Maka diharuskan ketika mengucapkan assalamualaikum niyatu tamyiz. Fala budda min niyatin tumayyizuhu. Maka ketika mengucapkan assalamualaikum harus pakai niat tumayyizuhu yang membuat dia berbeda. Yang membuat dia masuk dalam kategori sholat. Gitu. Kenapa? Karena memang sejak awal salam itu tidak disyariat. Bukan tidak disyariatkan. Artinya lam yudho. Dibuatnya itu bukan buat sholat doang gitu, dia buat zikir dan perkataan manusia di luar sholat pun dilakukan itu begitu. Ya kan beda kalau subhanahu rabbiyal azim wa bihamdi itu bagian daripada sholat. Tapi salam itu juga yudho fi ghairi sholat, itu juga disyariatkan atau ada untuk selain sholat. Maka ketika itu disebutin di dalam sholat, dia harus pakai niat tumayyizuhu yang membedakan dia antara salam di luar sholat dan di dalam sholat. Antara salam bagian daripada zikir sholat, salam yang bukan bagian daripada zikir. Harus makin niat. Gitu. Itu pendapatnya Imam Syekh Abi Syuja. Nah, gitu. Ada dua. Wa asahahuma, akan tetapi yang paling sahih dari dua pendapat ini, annaha bahwasanya assalamualaikum, annaha bahwasanya niat dalam assalamualaikum itu la tajib, itu tidak wajib, kiasan ala sairil ibadat sebagaimana dikiaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikiaskan untuk seluruh ibadah. Dikiaskan kepada seluruh zakat, puasa, haji, umroh, apalagi. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, itu tidak disyariatkan ketika selesai semua rukun kita harus niat keluar, kan gak ada. Puasa. Apa ketika maghrib kita harus niat keluar sholat, keluar puasa. Datang nih waktu maghrib. Puasa kita belum sah kalau kita belum niat selesai puasa. Kan gak ada. Puasa itu selesai ketika datang waktunya selesai, yaitu maghrib. Makan kita buka, selesai udah. Niat gak niat kita buka, sah itu ibadah puasanya. Haji, umroh lah katakan. selkapan selesainya umroh, ketiga tahalul, niat nggak niat dia keluar, pokoknya pas tahalul udah selesai rangkaian ibadah umroh, selesai ibadahnya, jadi nggak perlu diniatin. Jadi keluarnya keluar seorang sholat itu seketika semua rangkaian rukunnya dikerjakan secara sempurna dan tertib, selesai sampai terakhir, selesai juga ibadahnya tanpa harus diniatin untuk keluar sholat. Zakat gitu ya, kapan wajib zakat itu benar-benar selesai? Ya ketika itu zakat dikasih ke mustahik dan dia nggak perlu niat nawaitul khuruja minaz zakat, nggak perlu. Jadi dikiaskan kepada seluruh ibadah bahwa ibadah itu punya rukun dan syarat. Ketika rukun dan syarat dikerjakan dan kapan selesainya, ketika dia mengerjakan rukun yang terakhir daripada ibadah tersebut tanpa ada niat keluar, selesai ibadahnya. Gitu. Begitu juga sholat. Jadi tidak ada kewajiban niat keluar, kiasan dikiaskan ala sa'iril ibadat untuk seluruh ibadah-ibadah yang lain. Walaisa salamu katakbiratul ihram, dan assalamualaikum itu katlaisa katakbiratul ihram, berbeda dengan takbiratul ihram. Laisa bukanlah assalamu, assalamualaikum itu katakbiratul ihram seperti takbiratul ihram, itu berbeda. Li'anna takbir, karena takbiratul ihram fi'lun yaliqu bihi niyyah, pekerjaan yariku bihin niyah, yang memang pantas untuk diniatkan karena dia fi'lun mau masuk begitu. Wassalamu tarkun, sedangkan salamu alaikum adalah meninggalkan gitu. Maka ketika meninggalkan enggak perlu niat ninggalin, yang harus diniatkan itu inda syuruh, ketika masuk begitu. Tapi kalau keluar ya enggak perlu diniatin. Wallahu ta'ala alam. Qala, kemudian Imam Abi Syuja, Syekh Abi Syuja meneruskan lagi, sunanuha wa sunanuha, oh iya, kalau kita hitung teman-teman yang dirahmati Allah, ada satu rukun yang belum kecatat. Iya. Enggak, tetap fiqh sunnah. Karena sunnah sholat itu ada yang pas prasol. Sunnah sholat itu ada tiga bagian. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah pasca sholat. Jadi walaupun salam kedua itu salam yang dilakukan setelah sholat, setelah rukun sholat selesai, dia tetap bagian daripada sunnah sholat. Niat apa enggak niat dia keluar daripada sholat, salam kedua itu tetap sunnah. Karena rangkaian sunnah sholat itu ada tiga. Sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah ba'da sholat. Ini juga dijelasin ntar nih. Nah tadi ini fiqh teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa rukun di awal kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Abi Syuja itu mengatakan, waruk wa arkanu sholati, mana tadi? Wa arkanu sholati thamaniyata asyara ruknan. Rukun sholat itu ada 18 rukun, kata Imam Abi Syuja. Tapi kalau kita hitung dari mulai niat sampai tadi assalamualaikum dan niatul khuruj, itu cuma ada 17, kurang 1 gitu. Ya kan, rukun sholat ada 18. Ini disebutin nama Syekh Abi Syuja. Pertama niat. Kemudian yang kedua apa? Al-qiyamu ma'al kudroh. 3 takbiratul ihram, 4 surat al-fatihah, 5 ruku, 6 tumaknina, 8 i'tidal, 9 tumaknina, 10 sujud, 11 tumaknina, 12 duduk di antara dua sujud, 13 tumaknina, 14 duduk tasyahud akhir, 15 tasyahud, 16 ya, hitungannya ya benar pas. Jadi bingung hitungnya. Pertama niat, kemudian yang kedua berdiri ketika ketua bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat surat al-fatihah, kelima itu ruku, 6 tumaknina, 7 i'tidal, 8 tumaknina, 9 sujud, 10 tumaknina, 11 duduk di antara dua sujud, 12 tuma'ninah. 13 duduk tahiyat akhir, 14 tasyahud akhir, 15 salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tuh? 14, 15 ya. 16 assalamualaikum yang pertama, 17 niyatul khuruj. 17. Iya benar. Yang ke-18-nya apa? Yang ke-18 itu tertib. Lupa nih, bukan lupa, enggak tahu disebutin, tapi di sini ada futut ya. Wa taraka fil matni huna tartibul arkan fi jami'in nusakh wa lam yuktab 'alaiha syari' tanbih. Gitu. Jadi memang di setiap teksnya Kutubus Syafi'iyah rukun tertib itu tidak disebutkan, tapi dia masuk dalam kategori tertib. Makanya disebut 18 rukun. Iya. Jadi sebenarnya 17 yang dicatat, 17. Satu yang kurang itu tertib. Rukunnya tertib dari mulai niat kemudian berterus berurutan. Tapi enggak ya, Imam Nawawi Banten tuh nyebut cuma 17 benar. 17-nya itu tanpa ada niatul khuruj. Niatul khurujnya diganti dengan tertib. Berarti Imam Nawawi Banten itu termasuk versi yang ya kasairil ibadat, apa namanya, salat itu seperti ibadah yang lain, enggak perlu make niat. Enggak perlu make niat keluar. Nah, itu. Wa sunanuha, dan sunnah-sunnah salat qabla dukhuli, sebelum. Nah, sebelum masuk ada sunnah salat. Jadi walaupun belum masuk salat sudah disebut sebagai sunnah salat. Wa sunanuha, dan sunnah salat sebelum masuk salat, fihi fiha, sebelum masuk ke dalam salat, syai'ani, ada dua, yaitu al-adhanu, adhan wal iqamah, dan juga al-iqamah. Adhan dan juga iqamah. Al-adhanu fil lughati al-i'lam. Adhan itu secara bahasa artinya al-i'lam. I'lam itu pengumuman. Wa fi syar'i, dan dalam makna syariat, dalam makna syara'. Jadi makna adhan secara syar'i, syariat. Kalau disebutin adhan, maka inilah maksudnya dalam masalah syariat. Zikrun makhsus, zikir yang dikhususkan, zikir tertentu, syuri'alil i'lam, disyariatkan untuk memberikan pengumuman, bi salatin mafudhatin, pengumuman tentang salat wajib. Jadi adhan itu zikrun makhsus, zikir yang memang tertentu, syuri'alil i'lam, disyariatkan memang untuk i'lam, mengumumkan bi salatin mafrudatin, untuk salat wajib. Tapi tidak mesti selalu untuk salat wajib. Karena ada beberapa riwayat Nabi Muhammad pun memerintahkan Bilal pernah azan bukan untuk salat wajib. Waktu Bilal bin Rabah radhiyallahu an diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk azan sebelum Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum azan waktu subuh Ramadan. Tapi sebelum Abdullah ibn Ummi Maktum ada Bilal. Bilal itu azan sebelum Abdullah ibn Ummi Maktum. Kata Nabi Muhammad kan ke orang-orang, kalau Bilal azan, makan minum terusin. Yang sahur enggak usah berhenti, terusin makan. Hatta ya'dhana lakum Abdullah ibn Ummi Maktum, sampai Abdullah ibn Maktum azan. Gitu. Karena waktu fajar itu datang di azannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah, terus kalau Abdullah bin Maktum itu azan fajar, azan subuh, Bilal ngapain ya Rasul, kan gitu. Nah, Bilal itu kata Nabi Muhammad, ini innama yu'adzin lakum liyurji'aqa'imakum waliyusbihana'imakum. Nah, Bilal itu azan untuk apa? Buat mulangin orang yang bangun, buat bangunin orang yang tidur. Liyurji'aqa'imakum. Orang yang qa'im, sholat malam di Masjid Nabawi itu biar pada pulang. Ngapain? Biar makan sahur. Nah, sekalian yang tidur tuh biar pada bangun pakai azannya Bilal. Maka itu dari dulu sampai sekarang di Nabawi, di Masjidil Haram, azannya dua kali. Azan pertama tuh satu jam sebelum masuk waktu subuh. Kalau waktu subuh biasanya jam 6 di Masjidil Haram, jam 5 itu udah jam 5 azan. Kalau jam 6 subuh, jam 5 azan lagi. Jadi dua kali Bilal. Karena itulah kemudian Sayyidina Utsman bin Affan kemudian memproyeksikan membuat ibda, kan gitu, membuat proyeksi azan sebelum waktu Jumatan datang gitu. Untuk apa? Untuk warning. ilahnya tuh muktadonya sama sebagaimana Nabi Muhammad dulu nyuruh Bilal azan. Gitu. Maka itu ulama Syafi'i ini termasuk orang-orang yang paling luas dalam masalah azan. Ulama Syafi'i membolehkan azan, kebakaran azan, gempa bumi azan, safar, safar haji, safar perang azan gitu. Kalau azan bayi kan memang ada riwayatnya ma'thur gitu ya. Tapi yang lain-lain tuh Syafi'i itu luas dalam masalah azan. Tapi redaksinya enggak ada yang diganti, redaksinya tetap azan begitu. Wal adzan wal iqamatu masyru'an. Azan dan iqamah itu disyariatkan bil kitab wa sunnah, ada dalilnya daripada kitab dan sunnah, wa ijma'ul ummah, dan ijma' kesepakatan seluruh umat. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa idza nadaitum ila shalah, dan kalau kalian memanggil kepada salat berarti azan. Qala subhanallahi, qala subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan dalam surat Al-Jum'ah, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, terus wal ikhbaru fi dzalika katsirah, dan juga ikhbar, hadis-hadis dalam masalah ini banyak sekali, min huma, di antaranya hadis Malik, minha ya, bukan min huma, salah nih, mimnya dihapus, cetakan saya yang salah nih. Wal ikhbaru fi dzalika katsiratun minha, gitu. Hadis tentang itu banyak, minha di antara hadis-hadis tersebut, hadis Malik bin Al-Huwairits, hadis sahabat Malik bin Huwairits bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza hadaratis shalah, kalau datang waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka azanlah kalian, salah satu ahadukum di antara kalian, wal ya'ummakum akbarukum, dan jadilah imam akbarukum, orang yang paling gede, orang yang paling tua maksudnya di antara kalian. Rahu syekhani, direwatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa fi riwayatin fa'adzina thumma uqima, dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan, fa'adzina, azanlah kalian, padahal cuma dua orang nih, perintah kepada dua orang, azanlah thumma uqima, kemudian iqamah, wa huma sunnatun ala sahih, dan kedua-duanya azan dan iqamah itu sunnah ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Dalam mazhab Syafi'i azan hukumnya sunnah. Jadi kalau ada satu kampung punya satu masjid, zuhuran kagak ada yang azan, sekali-kalinya enggak ada yang azan gitu, maka enggak ada yang dosa. Enggak ada yang dosa. Kenapa? Karena azan hukumnya sunnah. Walaupun redaksi hadisnya itu indikasinya kewajiban. Apa yang bikin dia sunnah? Ya hadis al-musyi'u salatuhu itu. Hadis orang yang salah salatnya. Orang yang salah salatnya adalah orang yang paling sangat butuh penjelasan Nabi Muhammad tentang salat. Dan Nabi Muhammad enggak ngejelasin suruh azan. Maka itu perintah dalam hal ini tuh diturunin levelnya menjadi sebuah kesunahan. Jadi kalau ada musholah masjid enggak ada yang azan, yang dosa kagak ada. Kenapa? Karena azan dan iqamah hukumnya sunnah. Wa qila fardu kifayah. Akan tetapi dikatakan fardu kifayah. Dikatakan sebagai fardu kifayah. Itu pendapat dalam ulama Syafi'i yang lain. Artinya ada pendapat mengatakan fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah satu kampung enggak ada yang azan, semuanya dosa. Satu kampung ada masjid, tapi enggak ada yang azan tuh, maka yang dosa semuanya tuh. Semama bapak-bapaknya semua dosa. Itu ibu-ibu yang doyan ngaji juga kena dosa. Karena kagak nyuruh azan. Wa kila huma sunnatun fi ghairil jum'ati, dikatakan huma sunnah. Azan dan iqamah itu sunnah fi ghairil jum'ah, selain salat Jumat hukumnya sunnah. Wa fardu kifayatin, akan tetapi jadi fardu kifayah fiha, dalam salat Jumat. Saya lagi kurang badannya dari malam kurang enak. Kita selesai dulu ya. Dari tadi kurang enak badannya. Insya Allah kita lanjut di episode besok. Besok tuh hadir tuh kagak ya. Insya Allah kita lihat lah. Mudah-mudahan ada waktu kesempatan kita besok bisa hadir. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan Allah ya kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.